Cinta.

penuh berdosa. Ku datang mengharap sisa-sisa cinta. Aku tak peduli walau apa yang terjadi. Hitam duniamu, putihnya cintaku. Biarlah cinta.